ada kedaulatan manusia. Ya ini juga harus kita pungkiri, tidak bisa kita pungkiri bahwa memang kita mempercayai penuh bahwa adalah kedaulatan Allah yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi juga kita mempercayai bukan kedaulatan manusia, tetapi kalau menurut saya lebih kepada kehendak yang Tuhan berikan kepada manusia. Kehendak bebas yang bertanggung jawab kepada Allah sebagai pencipta kita. Karena sudah berulang-ulang disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya bahwa kita itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kemudian diberi mandat untuk memelihara, mengusahakan, dan berkuasa. Nah, kepada siapa kita bertanggung jawab? Tentu kepada Sang Pencipta kita. Kita diciptakan menurut kalau strata itu Allah di atas kita, kita di bawahnya Allah, kemudian alam semesta di bawahnya kita. Artinya jelas sekali perbedaan antara Allah yang mencipta, kita sebagai ciptaan, dan alam semesta yang di bawah kendali manusia sebagai ciptaan Allah. Kalau kita memahami teologi reform, maka teologi reform menitikberatkan pada kedaulatan Allah yang penuh dan mutlak di bumi dan di surga. Kalau kita baca kitab Efesus dan beberapa Alkitab yang lainnya yang dikatakan oleh Paulus bahwa Allah itu berkuasa di atas segalanya, di bumi dan di surga. Segala sesuatu tunduk kepada Dia, termasuk semua ciptaan. Yang menarik adalah segala sesuatu itu mutlak tunduk pada Dia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga kalau kita perhatikan, Allah bebas di dalam kedaulatannya. Tetapi yang menarik bahwa Allah tidak bebas melawan naturnya. Artinya tidak bebas untuk melakukan sesuatu yang sifatnya dosa. Iblis bebas di dalam kebebasannya, bahkan di dalam kejahatannya. Tetapi tidak bebas di dalam mengambil nyawa seseorang. Bebas sepertinya tidak terkendali, tetapi ternyata ada yang mengendalikan. Itu kita temukan di dalam kitab Ayub, misalnya ketika iblis mau mengambil, seakan-akan ketika pembicaraan itu dilakukan, Allah berkata, jangan ambil nyawanya. Artinya kebebasan sebebas-bebasnya pun terhadap iblis ada batasnya. Dia tidak mempunyai ruang untuk mengambil, bahkan merenggut nyawa daripada seseorang. Jadi Allah dapat kita simpulkan bahwa Dia berotoritas penuh, berdaulat penuh dari dulu, sekarang, dan seterusnya sampai selama-lamanya. Namun yang menarik bahwa teologi reform tidak mengabaikan akan pentingnya tanggung jawab manusia. Kalau saya sih lebih senang menggunakan tanggung jawab daripada kehendak bebas. Karena nanti kalau kita perhatikan kehendak bebas, kalau dimaknai dalam pemahaman kita yang sekarang ini lebih ke arah sebebas-bebasnya. Tetapi kalau saya memahami bahwa sesuatu yang diberikan tanggung jawab, sama seperti anak kita, dia bebas tetapi ada tanggung jawabnya. Di dalam pemahaman ini, maka kita tidak memahami kebebasan yang sebebas-bebasnya, sesuai dengan keinginan seseorang. Nah, nanti kita akan menemukan pemahaman-pemahaman kenapa saya menyatakan seperti itu. Jadi tanggung jawab manusia dalam mengembangkan tugas yang Allah percayakan kepadanya, tentu dengan rasa syukur, hormat, dan hati yang gentar kepada Allah. Ketika seseorang dipercayakan oleh Allah, maka ada rasa tanggung jawab yang penuh terhadap Dia. Nah, mungkin kita perlu berangkat dari sesuatu yang penting ini, bahwa di dalam Katekismus Westminster, dikatakan bahwa tujuan hidup manusia yaitu untuk memuliakan Allah. Seharusnya kehendak bebas yang diberikan kepada manusia satu tujuan sebetulnya, untuk memuliakan Allah. Kemudian untuk apa? Untuk menikmati Dia selama-lamanya. Untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Untuk menikmati indahnya kasih-Nya. Untuk menikmati keagungannya. Nah, sehingga kalau kita berangkat dari titik tolak seperti ini, kita akan berjalan dengan pemahaman yang benar. Kalau kita memahami tentang apa sih tujuan kita sebetulnya. Kalau kita ingin bebas memilih sesuatu, kalau kita ingin bebas melakukan sesuatu, itu tujuannya apa? Nah, karena nanti kalau kita sudah memahami tentang bebas setelah manusia jatuh dalam dosa, tentu bebas yang jauh sekali, bertolak belakang sekali dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Kalau kita memahami konsep penciptaan, maka kita, saya sebut bahwa harus jelas dulu bahwa di dalam penciptaan pun jelas sekali bahwa manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Dikatakan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ini bergeser, harusnya di titik itu Allah. Maksudnya bahwa sebetulnya tujuan kebebasan kita apa? Yaitu titiknya Allah. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka bebas. Tetapi tentu tidak sebebas-bebasnya. Karena nanti di Taman Eden dikatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Artinya kan memang ada kehendak bebas, tetapi tidak sebebas-bebasnya. Bebas sejauh manusia melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, maka mereka bebas. Tetapi kebebasan itu mungkin dilakukan untuk juga melawan Allah. Nah, kalau kita perhatikan konsep bebas sebelum kejatuhan, maka kita memahami konsep bebas yang belum tercemar oleh dosa. Jadi manusia memiliki kebebasan untuk menyenangkan hati Allah. Namun sangat mungkin manusia mempergunakan kebebasan untuk melawan Allah, sehingga ia bisa jatuh ke dalam dosa. Ketika memahami bagian ini, saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya ketika Allah memberi kebebasan, ada satu sentral yang penting untuk kita perhatikan. Kita bebas untuk menyenangkan hati Allah, melakukan apa yang berkenan kepadanya. Namun di dalam kebebasannya, Tuhan tidak menjadikan kita, kebebasan yang diberikan kepada manusia, Tuhan tidak menjadikan kita seperti robot yang tidak bisa melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, sehingga di dalam kebebasan ini, meskipun manusia bebas dalam rangka untuk menyenangkan hati Allah, namun kita perhatikan sebelum kejatuhan, manusia memang tidak berdosa, tetapi manusia bisa melakukan sesuatu yang dinamakan dosa, bisa jatuh dalam dosa. Nah, konsep kebebasan setelah kejatuhan, maka kita melihat bahwa manusia bebas dan di sana dia sudah tercemar oleh dosa. Manusia memiliki kebebasan untuk menghendaki, memilih, melakukan apa saja yang menurutnya baik dan benar, tapi tujuannya lain. Yang tadinya tujuannya untuk menyenangkan hati Allah, tetapi setelah jatuh dalam dosa, maka manusia terus-menerus melakukan yang namanya sesuatu yang menyenangkan hati dirinya dan melawan Allah. Paulus berkata, ketika sesuatu yang ingin saya lakukan yang benar, justru yang tidak benar yang saya lakukan. Artinya ketidakberdayaan manusia untuk melakukan hal yang baik, yang benar, yang menyukakan hati Allah itu sudah tidak ada. Karena manusia sudah tercemar oleh dosa. Jadi setelah kejatuhan, manusia yang berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Terus melakukan sesuatu yang menghasilkan dosa. Meskipun dalam konsep sebuah pemahaman kebaikan, moral yang luar biasa, tetapi tetap saja di mata Allah itu seperti kain kotor yang menjijikan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, manusia yang sudah tercemar oleh dosa, saya perhatikan kehendak bebas manusia adalah melakukan yang tidak benar, melakukan sesuatu yang tidak berakal budi, melakukan sesuatu yang justru tidak mencari Allah. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun mencari Allah. Kemudian dikatakan juga di dalam Roma 3 itu sebetulnya ada dikatakan semua manusia sudah menyeleweng. Sudah melakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Manusia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ini banyak ayat-ayat karena merupakan referensi dari bagian ini. Kemudian ketika manusia membaca kitab suci, manusia tidak mau datang kepadanya untuk memperoleh hidup. Artinya, ya kalau kita berkata bahwa tidak ada kesempatan untuk manusia memahami kebenaran, ternyata tidak juga. Ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia menyelidiki kitab suci, manusia belajar firman Tuhan, manusia mungkin renungan, beribadah, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak berkenan untuk mencari Tuhan sebetulnya. Mereka tidak ingin hidup itu. Tetapi inilah ketika manusia sudah bebas, dalam kebebasannya, manusia hanya tujuannya satu, menyenangkan dirinya. Kemudian manusia hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kecemaran. Semua sudah berbuat dosa, semua berbuat cemar, dan apa yang manusia lakukan tentu mendukakan hati Allah. Kemudian yang menarik bahwa manusia membenci dia tanpa alasan. Sampai Pilatus berkata, dia tidak menemukan kesalahan pada Kristus, tetapi toh mereka berkata, salibkan dia. Dan kita juga tidak bisa habis pikir kenapa banyak orang membenci dia tanpa alasan. Sampai kalau kita perhatikan di media sosial dan sebagainya, begitu banyak orang yang tanpa mungkin mereka pikirkan, tanpa mereka sadari, mereka mencaci maki dia, mereka mengolok-olok Kristus, yang kadang juga kita pengen terpancing juga dengan suasana seperti itu. Tapi yang jelas bahwa manusia itu membenci dia tanpa alasan. Karena kenapa? Karena manusia sudah merasa bebas. Manusia bebas melakukan apa yang menyukakan hatinya. Apa yang berkenan di hatinya. Jadi manusia sudah tidak memikirkan apa yang baik, yang suci, yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Karena memang tadi dikatakan manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa tidak berbuat dosa. Jadi konsep kebebasan setelah penebusan kita perhatikan ini berbeda. Jadi bebas sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu, manusia bebas, tapi bebasnya dalam konsep keterikatannya dengan Allah. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Bebas dari perbudakan, tetapi telah dibeli, kemudian dia mengabdi kepada Tuhan yang lain. Itu yang Paulus sebutkan bahwa ketika kita sudah ditebus oleh seorang Tuhan, maka kita berhak untuk atau wajib untuk mengabdi kepada Tuhan itu yang telah menebus kita. Sehingga manusia memiliki kebebasan dari dosa dan menghambakan diri kepada Allah. Jadi kepada siapa kita menghamba? Bukan kepada dosa lagi, tetapi kepada Allah yang menebus dosa kita. Nah, di sini kita menemukan konsep kebebasan di dalam penebusan. Sehingga dikatakan setelah penebusan, manusia yang berdosa bisa tidak berbuat dosa karena Tuhan telah menebus dosanya. Kemudian konsep kebebasan dalam kemuliaan. Manusia di dalam kemuliaan tentu kita pahami bahwa manusia bebas, sempurna. Karena mereka berada dalam kekekalan. Kemudian kehendak bebas manusia yang baru itu berada dalam tubuh kemuliaan. Dia tidak bisa tergoncang, tidak bisa berubah, tidak bisa tercemar oleh dosa. Kemudian dia menikmati persekutuan yang indah dengan Allah di dalam kemuliaan. Jadi di dalam hal ini kita memahami di dalam kemuliaan manusia tidak berdosa dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita perhatikan tahap demi tahap ketika manusia bebas, maka sebetulnya yang sebebas-bebasnya adalah ketika seseorang mengalami keterikatan dengan Allah, persekutuan dengan Allah. Bebas artinya yang kita pahami sebagai orang percaya adalah bebas yang memuliakan dia, yang menyenangkan hati dia. Jadi kalau saya mau pahami bahwa tidak ada sebetulnya bebas-bebas-bebasnya. Karena bebas yang ia berikan adalah bebas yang bertanggung jawab. Ketika misalnya manusia ditempatkan di Taman Eden, manusia diberikan kebebasan. Semua pohon dalam taman ini, buah pohon dalam taman ini, boleh kamu makan buahnya. Tapi satu ini yang tidak boleh. Artinya kan tidak sebebas-bebasnya, tapi bebas. Kemudian ketika manusia berdosa, Allah mendatangi mereka, manusia takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi daripada ketidakbebasan dalam kebebasan yang mereka lakukan. Bahwa mereka memang bebas, bebas dalam tahap sesuatu yang Allah tentukan. Tetapi ketika mereka melanggar dari kebebasan yang Tuhan tentukan, maka mereka harus bertanggung jawab kepada Dia. Nah, sehingga manusia takut dan gentar. Kalau kita bebas, seharusnya manusia tidak perlu takut kepada Allah. Tetapi karena tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya, maka ada rasa gentar terhadap Dia. Ya, karena kalau kita perhatikan secara struktur, bagaimanapun kita adalah ciptaan. Dia pencipta kita. Kita mutlak bertanggung jawab kepada Dia sebagai pencipta kita. Dan taat kepada Dia, menghormati Dia sebagai pencipta kita. Ya, jangankan dalam hubungan ciptaan dan pencipta gitu ya. Di dalam hubungan keluarga misalnya. Ketika anak sudah tidak menghormati orang tua, maka ada sesuatu yang mungkin kita dapat katakan sesuatu yang hilang, yang apa namanya telah dilanggar di dalam hubungan kekeluargaan itu. Anak ini bebas. Dia bebas makan, dia bebas minum, dia bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi tidak bebas untuk mendukakan hati papanya atau mamanya. Nah, sehingga dalam hal ini saya melihat bahwa kebebasan sebetulnya yang Tuhan berikan pada kita adalah kebebasan yang menghormati Dia, yang memuliakan namanya. Kemudian karena manusia tidak bebas sebebas-bebasnya, maka manusia yang berdosa itu menerima hukuman daripada Allah. Dan di dalam hukuman itu manusia mengalami kematian, yang kita sebut sebagai kematian yang mendatangkan maut. Jadi kalau kita perhatikan orang Kristen mempercayai kedaulatan Allah dalam penciptaan, pemerintahan, Allah sebagai penyelamat, Allah sebagai penjawab doa daripada kita, Allah yang berkarya di dalam diri seseorang. Kita bisa memahami bahwa kita bebas di dalam pemilihan kita. Tetapi yang seringkali sulit adalah kita memahami bahwa Allah bebas di dalam pemilihannya. Ini berkaitan dengan keselamatan tentunya. Kita memahami, saya bebas kok memilih apa saja yang saya kehendaki. Tetapi sulit memahami bahwa Allah bebas di dalam memilih apa yang Dia kehendaki. Kita bisa mempercayai tentang Allah sebagai pencipta. Kita mempercayai bahwa Allah sebagai pemerintah. Allah sebagai penyelamat, Allah sebagai penjawab doa. Allah sebagai pribadi yang berkarya penuh, membawa pertobatan kepada kita, memimpin kita dalam keselamatan. Kita percaya semuanya itu. Tetapi lagi-lagi kita sulit untuk mempercayai bahwa Allah sebetulnya di dalam kedaulatan yang penuh Dia memilih kita. Lebih mudah bagi kita untuk percaya bahwa kita memilih di dalam kedaulatan kebebasan kita. Nah, sehingga saya lebih mengarah kepada kedaulatan pemilihan Allah di dalam hal keselamatan. Mengapa tidak mudah bagi manusia menerima kenyataan bahwa tidak ada bebas-bebasnya dan betapa pentingnya kedaulatan pilihan? Karena menarik yang telah saya baca bahwa karena manusia dengan demikian kalau Allah sudah memberi batasan, kalau Allah sudah menentukan pilihan, maka kita seakan-akan merasa direndahkan. Kita dianggap apa? Kita merasa tidak dihargai. Kita merasa tidak dihormati keberadaannya dan seakan-akan Dia tidak berdaya untuk menetapkan pilihan dirinya sendiri atau manusia merasa tidak punya daya. Karena kan Allah memberi batasan, Allah memberi penentuan pilihan dan kita merasa kalau begitu saya dijadikan sebagai alat saja atau sebagai robot saja. Nah, maka kita dikatakan oleh seorang penulis bahwa kita akan tahu akan pentingnya kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Bila kita tahu betapa pentingnya atau betapa mengerikannya api neraka itu. Ketika kita berhadapan dengan api neraka itu baru kita tahu, oh ternyata indahnya kedaulatan pilihan Allah. Ternyata indahnya ketika saya harus bertanggung jawab kepada Allah. Karena kita belum memahami tentang risiko yang luar biasa yang tidak mungkin ditanggung oleh manusia. dalam menyelamatkan dirinya. Jadi semangat kebebasan orang pilihan adalah bebas dari ikatan dosa. Ini semangat kita. Bebas melayani Allah. Tetapi juga ada keterikatan dengan dia dalam penyangkalan diri, memikul salib, mengikut dia. Itulah sebetulnya kebebasan kita yang bebas sebagai manusia yang ditebus tentunya. Kalau kita bicara tentang bebas sebagai manusia yang berdosa, tentu bebas sebebas-bebasnya. Tidak perlu kita terlalu banyak berbicara tentang itu. Tetapi kalau kita bicara tentang manusia yang telah ditebus, maka kita bicara tentang manusia yang bebas di dalam keterikatannya dengan Sang Pencipta. Arthur berkata begini, kedaulatan Allah bukan merupakan kedaulatan dari tiran yang sewenang-wenang. Ini menarik menurut saya. Bahwa Allah berdaulat, iya, tetapi dia tidak sewenang-wenang. Dia bukan seorang tiran yang dengan otoritasnya sewenang-wenang melakukan segala sesuatu. Melainkan perwujudan dari kehendak satu pribadi yang memiliki kebajikan, dia memiliki hikmat yang sempurna. Karena itu ia tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, karena Allah semata-mata menghendaki apa yang baik. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kehendak bebas, di dalam kehendak bebas manusia tentu manusia bebas di dalam kehendak yang sewenang-wenang. Itu berlawanan sekali dengan kehendak yang Allah miliki. Manusia berkehendak di dalam ketidakbajikan, di dalam ketidak ada hikmat yang sempurna. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak sewenang-wenang, ia penuh dengan kebajikan, penuh dengan hikmat yang sempurna. Nah, di dalam hal ini, ketika kita bicara tentang predestinasi, maka kita menemukan tentang ya Allah yang tidak mungkin salah di dalam pemilihannya. Allah yang tidak mungkin sewenang-wenang di dalam pemilihannya. Nah, sehingga ketika saya berjumpa dengan apa yang dikatakan oleh Arthur ini, saya melihat, wah inilah sebetulnya konsep yang benar, yang luar biasa dari apa yang kita pahami tentang pemilihan yang dinyatakan oleh Paulus. Paulus berkata kita telah dipilih sebelum dunia itu dijadikan. Bukan karena dia sewenang-wenang, saya pilih yang ini, saya tidak pilih yang itu. Tetapi tentu di dalam kesempurnaan dia yang tidak terselami oleh pikiran kita. Maka di dalam kitab Roma 9 ayat 21-23 berkata, mengapa dia memilih? Karena memang dia berhak. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Dia sedang bicara tentang dirinya. Paulus sedang menggambarkan tentang Allah yang sebagai pencipta yang punya hak penuh atas ciptaannya. Yang satu digunakan untuk tujuan yang mulia, dan yang satu digunakan dengan tujuan yang binasa. Wah, kalau kita menemukan konsep seperti ini kayaknya keras sekali. Dan ini merupakan sebuah pernyataan yang paling berani yang disampaikan tentang tujuan atau destiny daripada kehidupan akhir manusia. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Kenapa yang satu dipakai untuk tujuan yang mulia? Bukan karena ini lebih baik, tetapi karena untuk menyatakan kekayaan kemuliaan. Karena di sana Allah menaruh belas kasihannya. Dan di sini kita menemukan bahwa hal tersebut sebetulnya menyatakan kepada kita, Allah sendirilah yang membedakan kesudahan dari setiap individu ciptaan itu. Apakah Allah tidak berhak untuk menentukannya? Ketika saya membaca bagian ini, saya tentu tersentak. Ketika kita mulai mempertanyakan Allah, Allah tidak berhak untuk ini dan itu. Ternyata ayat ini luar biasa. Apakah dia tidak berhak? Dia sangat berhak sekali, karena dia Sang Pencipta. Sehingga bejana yang satu dibuatnya guna tujuan yang mulia, sementara bejana yang lainnya dibuatnya guna tujuan binasa. Nah, sehingga ketika Pak Bikman berkata di dalam PA bahwa ada orang yang dipakai Tuhan untuk alat yang dipakai kemudian dibuang. Wah, sadis benar gitu ya. Ada yang dipakai Tuhan kemudian dipakai selama-lamanya untuk kesenangan dia. Tetapi ada yang dipakai Tuhan, ya Pak Bigman waktu itu mengabarkan tentang Yudas yang dipakai Tuhan untuk menyertai pelayanannya, mengambil bagian di dalam pelayanan itu, tetapi dibuang. Kadang-kadang hati manusia itu enggak terima ya. Kok saya sudah melayani Tuhan, saya sudah luar biasa di dalam pelayanan, kenapa saya dibuang oleh Tuhan? Lagi-lagi, dia adalah Allah yang penuh dengan kebajikan. Dia tahu isi hati kita, dia tahu total kehidupan kita. Tetapi dia melakukan semuanya di dalam hikmat, di dalam bijaksana yang sempurna. Sehingga kalau kita perhatikan doktrin seperti ini, kayaknya sisi lain menguatkan kita kalau kita orang pilihan gitu ya. Tapi di sisi lain, waduh, kalau saya nggak dipilih, gimana ini gitu kan? Nah, tetapi ya jangan khawatir, kalau kita yang nggak dipilih memang bisa dilihat juga daripada buahnya. Tapi kalau kita orang pilihan ya jangan juga terlalu merasa diri luar biasa, tunjukkan juga buahnya sebagai orang pilihan. Kalau kita perhatikan bagian ini, maka ada bejana yang satu dibuatnya dengan tujuan mulia, sementara bejana yang lain digunakannya untuk tujuan binasa. Pertanyaan lagi, apakah dia tidak punya hak untuk bejana-bejana itu? Dia sangat punya hak. Kemudian di dalam kedaulatan pilihan Allah tersingkap pemilihan Allah di dalam kekekalan. Itu disingkapkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Kemudian pemilihan karena kasih Allah yang besar, tadi sudah kita baca juga di dalam pengakuan dosa, karena begitu besar kasih Allah dan lain sebagainya. Tersingkap juga kebergantungan manusia kepada kemurahan hati Allah. Di sana kita menemukan bagaimana manusia hanya bisa bergantung penuh kepada kemurahan hati Allah. Dan saya lebih senang mencantumkan ayat-ayat ini supaya juga saya tidak lupa terhadap apa yang Alkitab nyatakan. Bahwa ternyata di dalam kehebatan kita pun, kita sebetulnya sangat bergantung pada kemurahan hati Allah. Pemeliharaan Allah yang sempurna bagi kehidupan kita semua. Sejak kita jatuh dalam dosa, sampai manusia menerima Kristus, dan sampai menyongsong kepada kekekalan itu, maka pemeliharaan Allah yang sempurna yang menjadi bagian kita. Bukan karena kehebatan kita untuk terus melakukan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang Tuhan inginkan. Namun yang menarik dalam pemilihan Allah yang tidak tergugat itu, ternyata tidak ada seorang pun yang bisa menggugat kita, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kita dari kasih Allah. Jadi dalam hal ini, sikap kita terhadap kedaulatan pilihan adalah, terutama kedaulatan pilihan Allah, kita mestinya mengucap syukur pada Dia untuk pemilihannya yang ajaib dan sempurna. Kemudian sebaiknya kita menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Bukan berarti ketawa-ketawa terus, tetapi sukacita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Membangun kehidupan yang berkenan kepada Dia. Memiliki rasa takut akan Allah. Hormat, gentar, dan tunduk kepada Dia. Kemudian melayani Dia dengan segenap hati kita. Bahkan dengan kekuatan, dengan akal budi, dan dengan totalitas hidup kita. Sehingga ini menjadi sikap yang menurut saya adalah sikap yang patut kita kerjakan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam kedaulatan pilihan. Kehendak bebas yang diberikan pada manusia seharusnya manusia mengarahkan hati kepada Allah. Ternyata manusia menyeleweng daripada Allah. Tetapi menarik, Allah terus memimpin hidup manusia dan Dia menentukan pilihannya terhadap kita. Apakah Dia tidak berhak? Dia sangat berhak karena kita adalah seperti bejana tanah liat. Ada yang ditentukan untuk diselamatkan, tetapi ada yang ditentukannya untuk binasa. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami tentang kehendak bebas di dalam kedaulatan pilihan dan membawa kita untuk bebas tetapi terikat dengan Allah, Sang Pencipta kita.